الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قضى بالخير والعز لأهل الطاعة والإيمان وبالذل والهوان لأهل الشر والعصيان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه بشر وأنذر وبلغ وجاهد في الله حق جهاده فلم يترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه والتزموا شريعته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله. Bahwa kita sekarang dalam suasana bulan Rajab, bulan yang masuk dalam kategori Asyahrul Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asiya fi syahril haram wa huwa rajab. Kembalilah kepada Allah, taubatlah kepada Allah, minta ampunlah atas dosa-dosa kamu, banyak baca istighfar, dan jauhilah maksiat di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah bulan yang agung ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, guna memperoleh kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, dengan membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering berusaha sekuat tenaga menjaga agar pakaian kita tidak kotor. Kita sering menjaga agar kendaraan kita tidak kotor. Tapi kita jarang habis-habisan menjaga agar hati kita tidak kotor dengan maksiat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang sukses, orang yang berbahagialah, sukseslah orang-orang yang membersihkan hatinya dari kemaksiatan. Tapi sebaliknya, waqad khaba man dassaha, rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan tetap saja maksiat di dalam bulan haram ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu yang sering kita lalaikan adalah kita membiarkan banyak hal-hal kegiatan yang mengotori hati dan jiwa kita. Padahal kedekatan dengan Allah sangatlah bergantung dari qalbun salim kita, dari hati yang sehat kita. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati. Semakin hati ini bersih, semakin mudah untuk yakin dan takwa, meningkatkan keimanan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua hal yang paling mengotori hati dan jiwa kita. Satu adalah nafsu yang bersarang di dalam hati kita. Nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Kalau kita berhasil mengenal dan menaklukkan nafsu, menempatkan dengan tepat, maka hati ini jauh lebih tenang. Dua, ma'asyiral muslimin, yang mengotori hati kita adalah hubbud dunya. Ini adalah penyakit yang virusnya sering mengotori hati kita. Kita sering menganggap bahwa kesuksesan datang dari kekayaan. Kita menganggap kesuksesan karena meraih jabatan. Kita menganggap bahwa berhasil karena punya pangkat dan gelar serta kedudukan, popularitas dan lain sebagainya. Padahal tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada dalam Al-Quran alat ukur kesuksesan seseorang kecuali cuma satu, yaitu dengan takwanya kepada Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat 49 ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita melihat dunia ini dengan pandangan biasa-biasa saja. Tidak usah kagum dengan gemerlapnya dunia. Tidak usah heran dengan mobil bagus, itu cuma hanya kaleng, karet plastik, tidak lebih dari itu. Dan ia diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ia diberikan tidak hanya kepada orang yang baik saja. Penjahat pun mobilnya bagus-bagus. Koruptor pun juga punya mobil yang mewah. Ini karena sifat rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya siapapun diberi nikmat oleh Allah, baik yang ahli ibadah maupun yang banyak durhaka. Oleh karena itu, jangan heran kalau banyak mobil bagus dimiliki penjahat. Banyak rumah mewah dimiliki ahli maksiat. Harta melimpah dimiliki orang-orang yang mengufuri nikmat. Bahkan bank-bank besar di dunia ini banyak dimiliki oleh orang-orang kafir konglomerat sesat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Qad aflaha, sungguh beruntung, berbahagia. Man tazakka, orang-orang yang membersihkan hatinya. Ai man tatahara nafsahu bil iman wa akhlasa amalahu lirrahman. Orang yang membersihkan hatinya jauh dari maksiat, diisi dengan keimanan, amalnya ikhlas karena Allah Maha Rahman. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Tak henti-hentinya hatinya selalu connect, sambung dengan Allah, menyebut asma Allah, dan begitu juga tak henti-hentinya sholat. Tapi kalian, hai orang-orang kafir, kata Allah, hai orang-orang yang materialistis, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian hanya bisa memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu yang lebih bagus dan lebih langgeng. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bolehkah kita senang dengan dunia? Bolehkah kita memiliki mobil bagus, rumah mewah? Jawabnya tentu boleh, dan itu diatur dalam Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Zayyina linnas, dijadikan indah pada manusia pandangan hubbus syahawat, sesuatu yang diingini menuruti hawa nafsunya. Wal banin, manusia sering anak-anak, sering punya anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang melimpah, itu yang paling disukai manusia. Minaz zahabi wal fiddah, baik emas maupun perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, mereka juga senang kendaraan yang bagus-bagus, sawah, ladang, tambak dan lain sebagainya. Itu semua, ma'asyiral muslimin, Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia ini. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksud ayat di atas ialah bahwa kita tidak dilarang memiliki harta melimpah. Kita tidak dilarang punya uang banyak, mobil mewah, tapi dengan catatan kita tidak boleh menganggap kemuliaan datang dari harta. Kita tidak boleh menganggap kemuliaan datang dari mobil mewah. Ma'asyiral muslimin, ini kelihatannya sederhana. Tapi ini termasuk penyakit hati, al-amrad al-qalbiyah. Kelihatannya remeh, tapi penyakitnya ironis menurut Allah. Sebab dipandang dari luar kita semua sehat jasmani. Tapi dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di dalam sanubari kita berserang banyak penyakit hati yang berbahaya. Misal kita bertempat di rumah yang besar, mewah, kita bangga, kita sombong, kita ujub, riak. Tapi sebaliknya kalau kita tinggal di rumah kecil, rumah kontrakan, kita malu. Ini adalah penyakit hati. Ini mengotori hati kita. Tinggal di rumah besar maupun rumah kecil sama saja. Sebab semua rumah di dunia ini hakikatnya milik Allah. Manusia cuma nebeng, manusia cuma ngaku-ngaku. Tinggal sebentar saja. Setelah itu rumah mewah akan ditinggalkan selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melihat kawan berhasil mengumpulkan harta, membangun hotel megah bagaikan istana, tidak usah iri hati. Apalagi hasud, itu adalah kaplingnya masing-masing orang. Semua mempunyai takdir sendiri-sendiri, mempunyai kapling nasib masing-masing, mempunyai ranting garis sendiri-sendiri. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Kata Allah, sesungguhnya aku ciptakan segala sesuatunya menurut takdirku, menurut ukuran yang aku berikan kepada mereka, menurut takdirnya masing-masing. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iri, ujub, riak, sombong, takabur adalah penyakit yang sering bersarang pada hati kita. Janganlah kita terpesona melihat kemewahan seseorang, apalagi menganggap sebagai tanda sukses. Jangan terpesona melihat keindahan permata. Benar ia mahal harganya, tapi sekali batu ia tetap batu. Semahal-mahal juga batu, hakikatnya yang mahal adalah manusianya. Pemilik batu itu, iman pemilik batu itu, itulah yang mahal. Percuma ma'asyiral muslimin, kita memiliki permata sebesar batu tapi tidak punya iman yang utuh. Jangan merasa ujub memakai barang bermerek. Jangan merasa mulia memakai jam tangan bermerek terkenal. Itu cuma merek, apa urusannya dengan iman kita? Ia cuma jam tangan meskipun harganya 50 juta. Apa artinya uang 50 juta kalau kita tidak membayar zakat, kalau kita tidak mau sedekah? Kecepatannya jam yang mahal juga sama dengan jam yang 20 ribuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan yang nomor dua diangkat derajatnya oleh Allah hanya orang-orang yang punya ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat ayat di atas, hanya orang-orang yang beriman dan berilmu yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, bukan orang-orang yang mempunyai kekayaan, kemewahan materi. Tak usah gundah gulana kalau kita tidak mempunyai harta. Yang penting iman tertancap kuat di dalam dada. Tak usah sedih bila mengalami hidup sengsara tak punya rumah. Sebab orang Islam tak pantas sedih memikirkan harta, karena kita sudah dijamin oleh Allah kita akan masuk surganya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalhum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wahai Muhammad, wa basyir, berilah kabar gembira. Katakan jangan sedih mereka orang-orang mukmin. Jangan susah, jangan gulana, gundah gulana. Kalau ia alladzina amanu wa amilus solihat, kalau memang mereka adalah kelompok orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, pasti bahagia dunia akhiratnya. La wa anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan, akan masuk surga-surga Allah yang mana di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Kullama ruziku min amin samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna. Ketika mereka diberi rezeki di surga itu dari buah-buahan, mereka semua mengatakan ini pernah dirizkikan kepada kita sebelumnya. Padahal tidak, nikmat Allah luar biasa. La aynun ra'at wa la udunun sami'at. Kata mereka, utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun. Mereka akan mendapatkan azwaj bidadari mutahharatun yang bersih dan suci. Wahum fiha khalidun. Dan mereka akan berada di sana selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dari khutbah yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah wawasan kita, menambah kesadaran kita. Mumpung kita masih hidup di dunia, mari kita tanamkan amal yang soleh yang nanti akan kita petik di surga, yang nanti akan kita petik di surga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, terutama kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan taufik dan hidayah kepada para ulama-ulama kita, kepada para kiai-kiai kita, kepada para ustad-ustad kita, agar selalu berfatwa dengan hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada keluarga kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang dzurriyatan thayyibatan, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah, yang mengabdi kepada agama dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nas'alullah ayyaj'alana qadatan wa qudwatan fil khairi wa la yaj'aluna qadatan wa qudwatan fis syarri wa adkhalana wa iyyakum fi jannati aminin. والله سبحانه وتعالى يقول وبقل يتد المتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah. Alhamdulillahil fardhi shamad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. fa innaha syi'arul mu'minin wa dzarul muttaqin wa kunu ilallahi qaribin wa 'anil syarri ba'idin takunu su'ada'a muwaffaqin wa'lamu anna Allah ta'ala salla 'ala nabiyyihi qadima faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة وارض اللهم عن بقية أهل بيت رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصرنا وإياهم على أعدائنا أعداء الدين وانصر أحكام شريعة نبينا محمدين في ممر الدهور والسنين في بلدتنا إندونيسيا وفي العالم الإسلامي كلها آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.